ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، نحن بدينا عزاني وعزاكم الله ثلاثة الخبالين التي تلقى من كتاب الملخص في شهر التوحيد هي الشيخ الدكتور صالح الفوزان بحمد الله الفوزان حفظه الله تعالى. مباشرة كده مسيدي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، penafsiran tentang tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Yang pertama kemarin sudah kita bacakan dua ayat yang menunjukkan akan penafsiran tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah di antara penafsirannya adalah berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ketika seorang itu berdoa kepada selain Allah, maka mereka itu telah melakukan salah satu kesyirikan, yakni syirkul du'a. Kemudian selanjutnya sekarang kita beralih ke pembahasan yang lain tentang masalah penafsiran tauhid, bahwasanya tauhid juga ditafsirkan dengan ketaatan. Maksudnya ketika seorang itu mentauhidkan Allah, maka mereka itu wajib untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seseorang itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan lebih mentaati selain Allah dan Rasulnya, berarti mereka itu telah melakukan sekutu, telah menyekutukan Allah dalam hal ketaatan. Oleh karena itu di sini ada sebuah ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-13. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-21. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka, maksudnya mereka itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, mereka itu ittakhadhu, mereka itu menjadikan ahbar-ahbarnya mereka, yakni ulama-ulamanya mereka, wa rubbanahum, dan juga rahib-rahibnya mereka, yakni ahli ibadahnya mereka, sebagai rob-rob selain daripada Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai rob selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu beribadah hanya kepada ilah yang esa, yakni sesembahan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Subhana, maha suci dia. Amma yushrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Tadi kan di catatan kaki faqad fassara hadhihi al-ayah, di paling bawah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Hatim indama dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asami'ahu yaqra'u hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini kepada Ali bin Hatim, seorang sahabat yang mulia yang ketika itu baru masuk Islam. Sebelumnya itu beragama Nasrani. Yani ketika Ali bin Hatim masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di surat At-Taubah ayat 31. Faqala Ali. Maka Ali berkata. Ali ini nama seorang sahabat ya. Innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka, maksudnya mereka adalah Yahudi dan Nasrani, tidaklah menyembah kepada mereka. Mereka yang kedua di sini tadi ahbar dan ruhban. Mereka yang pertama Yahudi dan Nasrani, mereka yang kedua di sini lam ya'buduhum, jadi ahbar serta ruhban. Ali mengatakan seperti itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak menyembah kepada ahbar-ahbarnya mereka, ulama-ulamanya mereka, dan juga rahib-rahibnya mereka, ahli ibadahnya mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bala, tentu. Tentu mereka itu menyembah." Dari sisi mana mereka menyembah kepada rahibnya mereka, kepada ahbarnya mereka? Rasul menyatakan, dari sisi innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahum alharam. Fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Sesungguhnya mereka, yakni para pendeta serta para rahib-rahib mereka, ahbar-ahbarnya mereka, ketika mereka mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal, ya, apakah wahallalu lahumul haram, menghalalkan sesuatu yang haram? Ya, sebaliknya, ya, kalau Allah mengharamkan sesuatu mereka halalkan, kalau Allah menghalalkan sesuatu mereka haramkan. Fattaba'uhum, maka mereka mengikuti. Jadi Yahudi Nasrani mengikuti lebih tinggi dari pendeta, berubahnya daripada melaksanakan perintah Allah. Maka Rasul katakan, "Fadzalika ibadatuhum iyyahum." Maka itulah bentuk peribadatan mereka, bentuk peribadatan yang mereka orang Yahudi dan Nasrani, iyyahum, yang kepada mereka ahbar serta rohbannya, ulama serta pendeta-pendetanya, ahli ibadahnya. Ini seperti ini. Jadi ketaatan ini bisa menjadi suatu kesyirikan ketika seorang itu mentaati selain Allah dan Rasulnya dalam hal penetapan halal dan haram. Ini akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam hadis nomor 3094, hadis hasan, dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya nomor hadis yakni 3492, ya, mungkin limanya salah. Nah, sekarang kita baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam syarahnya di sini. Ittakhadhu yani ai ja'al al-yahud wa an-nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu, ittakhadhu maksudnya adalah ja'ala, menjadikan. Ahbarahum yani ulama-ulama'uhum, yani ulama'ahum, ulama-ulamanya mereka, ahli ilmunya mereka. Wa rubbanahum yani rahib-rahibnya mereka, pendetanya mereka, yani ibadahum, para ahli ibadahnya mereka, dijadikan sebagai arbaban, sebagai rob-rob. Maksudnya rob di sini adalah musyarri'in lahum yuhalliluna wa yuharrimun. Jadi mereka itu menetapkan syariat untuk mereka, menghalalkan dan juga mengharamkan. Li'anna tashri'a min khasa'isir rob. Karena syariat ini, penetapan hal haram, termasuk di antara kekhususan rob. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala khusus, kehususan Allah ini menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram. Ya. Maka faman ata'a makhlukan fihi faqad ittakhadahu rabban. Maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam hal tashri' ini, dalam hal penetapan syariat halal haram, maka mereka itu sungguh telah menjadikan makhluk tersebut sebagai rob. Ketika ada seorang yang mengatakan sesuatu yang haram dikatakan halal, kemudian kita lebih memilih orang tersebut, berarti kita telah menjadikan orang tersebut sebagai rob selain daripada Allah. Dan hal ini ternyata terjadi di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang pimpinannya mengatakan halalnya, sebagai contoh halalnya daging anjing, dengan alasan tidak ada dalam Al-Quran pengharamannya. Dan pengikutnya pun ikut menghalalkan, padahal itu adalah Allah haramkan. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran, memang tidak ada, betul. Tapi dalam hadis-hadis yang Rasulullah SAW sangat banyak tentang dalil yang menunjukkan haramnya anjing. Sebagai contoh, Rasul menyatakan, yani thamanul kalbi khabith. Jangankan dagingnya, samannya saja, harganya saja sudah khabith, sudah jelek, sudah busuk, maksudnya haram. Ya, ini jelas ya. Bahkan jangankan dagingnya, liurnya saja, Rasul perintahkan apabila menjilat, idza walaghal kalbu fi ilayya hadikum faghsiluha sab'a marrat. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu. Di sini menunjukkan anjing ini najisnya itu najis yang mughallabah, najis yang berat, berat dari sisi pensuciannya, cara mensucikannya. Oleh karena itu, liurnya saja seperti ini, apalagi dagingnya. Oleh karena itu jelas anjing ini haram berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ada seorang yang berani menghalalkan anjing, berarti dia itu telah menetapkan syariat. Dan kalau ada orang yang mengikutinya, berarti orang tersebut telah mendirikan orang tersebut yang menghalalkan tadi menjadi rob selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam hal syirik ketaatan. Kemudian juga oleh Masih bin Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam yakni ai wa takhadhu Isa alaihi salam rabban bi ibadatihim lahu. Mereka menjadikan Isa alaihi salam sebagai rob karena mereka itu beribadah kepada Isa dengan peribadatannya mereka kepada Isa. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yani ayat tanazzah Allah ta'ala wa taqaddas 'an syuraka wan nudara. Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan. Ya. Ini tanazzah bi makna taqaddasa. Ya. Dibersihkan, disucikan dari seluruh sekutu-sekutu dan juga tandingan-tandingan. Ini mufradat dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali al-ayah, makna global dari ayat ini. Yukhbirullahu subhanahu 'anil yahudi wan nasara. Innahum istansahu ar-rijala minal ulama'i wal 'ibadi fa'ata'uuhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahlili ma ahalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang orang Yahudi dan orang Nasrani bahwasanya mereka itu istansahu, mereka itu meminta nasihat. Ya, istansaha bimakna yani talabu an-nasah. Karena istaf'ala wazannya ini bimakna talab. Ya, istansaha mereka itu meminta nasihat kepada sekelompok orang dari kalangan ulama ataukah ubad yani ahli ibadah. Fa'ata'uhum fi tahlil ma haramallah wa tahrimu ma ahallahu. Maka ulama yang mereka ini dan juga ubadnya mereka tadi menghalalkan, ataukah mereka para pengikutnya itu mentaati mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika pendeta mereka ataukah ketika ahli ibadahnya mereka yakni menetapkan sebuah fatwa, maka mereka itu lebih mentaati pendetanya tadi daripada mentaati Allah. Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka lebih mengikutinya, mentaatinya. Fanazzaluhum bidzalika manzilat ar-rabb alladzi min khasa'isihi at-tahlil wa at-tahrim. Maka mereka itu memposisikan Yahudi dan Nasrani itu memposisikan pendeta-pendetanya mereka, ahli ibadahnya mereka, rohibnya mereka, ahbarnya mereka sebagaimana kedudukannya Rabb. Yang mana di antara kedudukannya Rabb adalah di antara kekhususannya Rabb min khasaisi, di antara kekhususannya Rabb adalah menghalalkan dan mengharamkan. Allah itu punya kekhususan menetapkan apa yang halal dan menetapkan apa yang haram. Ini haknya Allah, kekhususan bagi Allah. Ya, tapi kalau ada orang yang berani menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, berarti dia telah jadi menyekutukan Allah dalam hal ini. Kama 'abada an-nasara 'Isa, sebagaimana mereka juga beribadah kepada, sebagaimana orang-orang Nasrani beribadah kepada Isa ibn Maryam, wa za'amu annahu ibnullah, dan mereka mengakui, mereka menganggap bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Fanabadu kitab Allah alladhi amarahum fihi bi ta'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdahu. Maka mereka itu membuang kitab Allah yang mana kitab tersebut memerintahkan mereka ya, untuk mentaatinya, mentaati Allah semata dan beribadah hanya kepada Allah saja. Orang Yahudi, orang Nasrani punya kitab tapi mereka guna, mereka buang, tidak gunakan kitabnya mereka. Padahal di kitab tersebut Allah perintahkan mereka untuk mentaati Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Wahada ikhbar minhu subhanahu yatadammanu inkara ma fa'alu. Dan penghabaran ini adalah penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala dan terkandung pada penghabaran ini yakni pengingkaran dari apa yang mereka lakukan. Walidzalika nazzaha nafsuhu amma yatadammanahu hadha al-fi'l min asy-syirk bihi. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang terkandung dalam perbuatan yang mereka ini dari sekutu-sekutu yang ada. Ini makna global dari ayat tersebut. munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, annaha dallat ala anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifrad Allah bil dhahah fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara makna tauhid dan juga di antara makna syahada an la ilaha illallah adalah ifradullah bil dhahah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ketaatan. Ini makna tauhid. Di antara makna tauhid, di antara makna syahadat adalah mengesakan Allah dalam hal ketaatan. Dalam hal apa? Ketaatan dalam hal tahlil ma ahalla, menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa tahrimi ma harrama, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini termasuk di antara makna tauhid adalah ini, mengesakan Allah dalam hal ketaatan, mentaati dalam hal apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillahi, ini mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Kalau kita sedikit kesalahan. Yani yuhallilu ma harramallah wa yuharrimu ma ahallallah. Kalau di sini berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Kalau yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama, tidak ada permasalahan lagi. Beliau katakan wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillahi yuhallilu ma harrama wa yuharrimu ma halala fahuwa syirkun. Ini dibetulkan ya kalau ada yang salah ya. Jadi yuhallilu ma harrama wa yuharrimu ma halala fahuwa syirk. Dan bahwasanya barang siapa yang menjadikan seseorang syakhsan, barang siapa yang menjadikan seseorang selain daripada Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan, apakah mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini adalah kesyirikan. Syirik dalam hal ketaatan. Ketika ada orang yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini dia telah melakukan kesyirikan. Ketika kita lebih mentaati orang dalam hal penghalalan dan juga pengharaman daripada mentaati Allah, maka ini kita telah menjadikan orang tersebut sebagai Rabb, sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ketaatan. Ini kesesuaian hadis ini dengan pembahasan kita ini. Ayat ini dengan pembahasan kita ini tentang masalah tafsir, tauhid, dan syahadat Allah ilaha illallah. Kita lanjutkan di ma'isafat dengan ayat. Ayat yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadat Allah ilaha illallah ta'at Allah fi tahlil wa tahrim. Bahwasanya di antara makna tauhid dan di antara makna syahada la ilaha illallah adalah mentaati Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Ini di antara makna tauhid. Jadi mentaati Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Jadi ini ta'at Allah sebagai isim dari anna mu'akhar. Anna ini kan perlu isim. Jadi asalnya itu anna ta'atallah fi tahlil wa tahrim min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, seperti itu. Jadi ta'ata di sini mansub karena sebagai isim dari inna mu'akhar. Ya, ini dalam i'rabnya seperti itu, dalam ilmu nahwu seperti itu. Asalnya adalah anna ta'atallah fi tahlil wa tahrim min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya mentaati Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman ini termasuk dari makna tauhid dan makna syahadah an la ilaha illallah. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil khal wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Faedah yang kedua, bahwasanya barang siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang haram ataukah mengharamkan apa yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah. Barang siapa yang mentaati makhluk dalam hal penghalalan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kesyirikan yang besar, syirkul akbar. Ini syirkul ta'ah. Kemudian ayat yang ketiga, yang ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam wa bayanu annahu 'ibadullah. Ayat ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Nasrani dalam keyakinannya mereka tentang Al-Masih alaihi salam. Ya, ini bantahan telak bagi orang Nasrani yang mereka menganggap Al-Masih ini adalah anaknya Allah. Ini bantahan. Keyakinan mereka. Wa bayanu annahu Abdullah, dan penjelasan ini juga merupakan penjelasan bahwasanya Al-Masih ini adalah hamba Allah, bukan anak Allah tapi hamba Allah. Kemudian terakhir yang keempat di sini dari ayat tersebut, yang terkaitannya adalah tanzihullahi 'ala syirik. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sekutu-sekutu, dari syirik-syirik. Nah. Ini ayat yang menunjukkan di antara makna tauhid dan makna syahadah Allah, yakni suara itu harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan syariat halal maupun haram. Ya, kapan seorang itu menyelisih hal ini? Yakni menetapkan seseorang itu sebagai penetap syariat, menghalalkan apa yang Allah haram, karena Allah sendiri mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah menjadikan Allah tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syirik yang akbar, termasuk di antara syirik yang mengeluarkan bangunnya dari agama Islam. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, dan pembahasan kita ini berkaitan dengan masalah mahabbah, masalah kecintaan. Di antara makna tauhid dan makna syahadah Allah la ilaha illallah, yakni seorang itu harus memposisikan Allah dalam hal kecintaan di posisi yang paling tinggi. Kapan seorang itu menyamakan saja, menyamakan cintanya Allah dengan cintanya selain Allah, ini sudah syirik, apalagi melebihkan cintanya kepada selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladheena aamanu ashaddu hubban lillah walau yara alladheena zalamu idh yaraana al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadeedul 'adab. Dan di antara manusia, ini maksudnya orang-orang kafir, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Mereka itu menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai hum, yakni andad tadi. Kondisi ini adalah andad, yakni tandingan-tandingan. Andad ini jamak dari niddun. Jamaknya andad. Tandingan. Tandingan-tandingan. Di antara mereka itu ada orang-orang yang menjadikan tandingannya itu, mencintai tandingannya itu sebagaimana mereka itu mencintai Allah. Menyamakan cintanya kepada sekutu disamakan dengan cintanya kepada Allah. Ini sudah syirik, apalagi melebihkan cintanya kepada Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka ini sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir tadi. Kalau orang kafir cinta kepada Allah juga, cuman cintanya kepada Allah itu disamakan dengan cintanya kepada berhala-berhalanya mereka. Sementara orang beriman cinta kepada Allah dengan kecintaan yang paling tinggi, cinta yang paling asyad, cinta yang paling dahsyat, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Jadi ternyata cinta ini, cinta kepada Allah itu, ya ketika seorang itu masih belum dijadikan sebagai posisi yang tertinggi, ini belum memasukkan seorang dalam Islam. Meskipun cinta kepada Allah. Berarti kan di sini orang musyrik juga cinta kepada Allah. Cuman mereka itu menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada tandingan-tandingan tadi, berhala-berhalanya mereka. Ya, sementara orang beriman itu asyaddu hubbillah, sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yara alladziina zalamu, jikalau seandainya orang-orang yang zalim itu melihat bagaimana akibat dari perbuatannya mereka itu, idh yaraana al'adzab, ketika mereka itu melihat azab, mereka itu akan meyakini annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya. Wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha keras di dalam memberikan siksaan. Mereka baru akan menyaksikan ketika mereka itu disiksa, akibat syiriknya mereka itu, mereka baru akan mengetahui bahwa kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 365. Wa minan nas, di sini maksudnya fariqun minan nas, sekelompok dari manusia, maksudnya orang-orang kafir ya. Mereka itu ada orang yang menjadikan mencintai selain daripada Allah berupa tandingan-tandingan ya. Min dunillah, yakni ay ghairullah, selain daripada Allah. Apapun bentuknya, baik itu berhala ataukah pimpinan mereka ataukah yang lainnya. Dari selain Allah Subhanahu wa taala. Andadan ay amtalan wa nudara. Yakni tandingan-tandingan serta sekutu-sekutu. Ya. Persamaan-persamaan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum, mencintai mereka, ini sekutunya tadi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Di sini al-mahabbatu, jadi maksudnya adalah iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khairan wa raghbatu fi. Jadi menginginkan apa yang dilihat, apa yang dikira itu adalah baik, dan cinta dengan sesuatu tadi, dan cinta dengannya, cinta dengan apa yang dianggap baik tadi, karena mereka menganggap berhala yang mereka miliki itu baik, sehingga mereka itu cinta dengan berhala-berhalanya mereka. Kahubillah, sebagaimana mereka mencintai Allah, yakni ay yusawwunahum bihi fil mahabbati al-muqtadiyati lil-ghulli lil-mahbub wal-khudu'i lahu. Maksudnya adalah mereka itu menyamakan, yusawwunahum, mereka itu menyamakan dalam hal kecintaan. Mereka menyamakan dalam hal kecintaan. Disamakan cintanya kepada Allah, disamakan dengan cintanya kepada berhala yang mereka. Yang mana cinta ini akan menuntut lil-ghulli lil-mahbub, yakni ketundukan kepada yang dicintai, wal khudu' ilahu, dan juga yakni kalau dhul tadi kerendahan, merendahkan diri kepada yang dicintai, dan juga menundukkan diri kepada yang dicintai tadi. Jadi ketika mereka itu cinta kepada berhala, berarti mereka itu tunduk, merendahkan diri kepada berhala yang mereka miliki. Nah, ini mereka perbuatan orang-orang kafir. Walau ya, yakni law ya'lamu, jikalau mereka melihat, maksudnya itu jikalau mereka mengetahui. Id yaradal adab, yakni waqta ma yu'ayinunahu, yakni waktu yang telah ditentukan. Ketika mereka melihat adab pada waktu yang telah ditentukan. Annal quwwata lillahi jami'an, yakni li'annal, bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Ini li'annal qudrata wal ghalbata lahu wahda, karena kekuatan, yakni qudrah, kekuasaan serta al-ghalbah, yakni kekuatan yang bisa mengalahkan segala-galanya itu hanyalah milik Allah semata. Hanya milik Allah saja. Maka ketika orang-orang kafir itu melihat adab di sini, baru mereka akan yakin bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, sehingga berhala yang mereka cintai tadi tidak ada gunanya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu telah mencintainya. Ini mufradat dari ayat tersebut. Sekarang kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali min ayat, makna global dari ayat ini. Dzakara Allah Subhanahu wa taala hal musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini tentang keadaan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia dan juga tempat kembalinya mereka di akhirat. Haythu ja'alu lillahi amsalan wa nudara sa'uhum bih al-mahabbah. Di mana mereka itu menjadikan Allah, menjadikan tandingan-tandingan amsalan, permisalan-permisalan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu menyamakan tandingan tersebut dengan Allah dalam hal kecintaan. Yani bihi, yani billah. Mereka itu menyamakan tandingan yang mereka itu tadi dengan Allah dalam hal kecintaan. Thumma dzakara hal mu'minin al muwahhidin. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang mukmin yang bertauhid. Annahum yuhibbuna Allah hubban yufawwiqu hubba ashabi al-andad li andadihim. Atau yufawwiqu hubba ashabil adad lillah. Kemudian Allah menjelaskan akan keadaannya orang mukmin yang bertauhid, bahwasanya mereka itu mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi, kecintaan yang mengatasi, yakni di atas kecintaan ashabul adad, kecintaan para pemilik tandingan tadi, sekutu tadi, terhadap tandingannya mereka, terhadap sekutunya mereka. Apakah mereka itu mencintai Allah, yani dengan kecintaan yang paling atas daripada cintanya orang-orang yang memiliki tandingan kepada Allah. Jadi orang-orang yang syirik ini juga mereka cinta kepada Allah. Cuman mereka ini menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada berhalanya mereka. Sementara orang yang beriman itu cintanya itu di atas segala-galanya. Lebih cinta kepada Allah daripada cintanya tadi. Orang yang berbuat syirik kepada sekutunya mereka ataukah cintanya pelaku syirik kepada Allah. Ini orang beriman itu di atasnya lagi. Karena hubbul mu'minina lillahi khalisun. Karena cintanya orang mukmin kepada Allah itu cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Wa hubba ashabil adabi lillahi mushtarik. Sementara cintanya orang-orang yang memiliki tandingan kepada Allah itu cinta yang di sana ada padanya sekutu. Ada sekutunya. Ada yakni tandingannya. Ini bedanya cintanya Allah, cintanya orang beriman kepada Allah dan juga cintanya orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jadi beda. Meskipun sama-sama cinta, cintanya itu jauh, sangat jauh berbeda. Kemudian thumma tawa'ada haula'il musyrikin musyrikin bi annahum law 'alimu ma yu'alinuna yawm al-qiyamah wa ma yahullu bihim min al-amri al-fadhi' wal 'adab asy-syadid 'ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghulbah duna an nabiyyin lan tahaw amma hum fihi min ad-dalal lakinnahum lam yatasawwaru dhalika wa yu'minu bihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ada, yani mengancam, mengancam kepada orang-orang yang berbuat syirik tadi, menyekutukan Allah, bahwasanya mereka ini law alimu, jikalau mereka itu mengetahui sesuatu yang telah ditentukan untuk mereka di yaumul kiamah kelak dan apa yang akan menimpa mereka berupa perkara-perkara yang sangat menakutkan serta adab yang keras terhadap kesyirikannya mereka, yakni karena kesyirikannya mereka, mereka itu akan tahu akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kekuatan, dalam hal yang mengalahkan segala-galanya selain daripada yakni duna andalihim, yakni bukan tandingannya mereka yang akan mengalahkan, tapi Allah yang akan mengalahkan mereka semua. Kalau mereka tahu hal ini, lan tahau amma hum fi, niscaya mereka itu akan berhenti dari apa yang mereka ada padanya berupa kesesatan ya min ad-dalal, tapi karena lakinnahum lam yatasawwaru, akan tapi karena mereka itu tidak bisa, tidak tergambar dalam diri mereka tentang adab yang akan menimpakan mereka, akan ditimpakan kepada mereka, sehingga mereka pun tidak mau beriman dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayat ini bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yakni annaha minan nususil mubayyinati litafsiril tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya ayat ini merupakan nas yang menjelaskan akan tafsir tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Ayat ini merupakan nas yang sangat jelas, nas yang menjelaskan akan tafsir tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah. Haitsu dallat 'ala anna man ittakhadha niddan ma'a Allahi yuhibbuhu ka mahabbatillahi faqad asyraka. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang menjadikan tandingan bersama Allah dalam hal kecintaan sebagaimana cintanya kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na tauhid ayyufarrida ar-rabb bihadhihi al-mahabbati allati tastalzimu ikhlas al-ibadati lahu wahdahu wa dhulla wal khudu'a lahu wahdahu. Nah, fa'ulima, maka diketahui dari ayat tersebut bahwasanya makna tauhid adalah mengesakan Rabb dengan kecintaan ini. Yang mana kecintaan ini itu melazimkan, mengharuskan ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya saja dan merendahkan serta menundukkan diri hanyalah untuknya saja. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat sesuai pembahasan ini dengan pembahasan masalah tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ayat ini sangat sesuai dengan pembahasan masalah syahadat la ilaha illallah dan juga tafsir tauhid. Kita lanjutkan di ayat awal bila ayat. Faedah yang diambil dari ayat ini. Jadi yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbati al muqtadiyati lil dhulli wal khudu. Bahwasanya di antara makna tauhid dan makna syahada an la ilaha illallah, jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan kecintaan yang menuntut ya, merendahkan diri dan juga ketundukan diri. Maka kita harus mengikhlaskan, mengesakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi kalau kecintaan yang tidak sampai menuntut adanya kerendahan, ketundukan, maka ini tidak, maksudnya tidak termasuk dalam hal kesyirikan. Sebagai contoh, cintanya kita kepada anak kita, kepada istri kita, ini kan tidak ada padanya yakni ketundukan, kerendahan diri, tidak, tapi kasih sayang adanya. Kita cinta dengan anak kita, cinta dengan istri kita karena kasih sayang kan, bukan karena merendahkan diri, bukan karena ketundukan diri ya. Maka ini bukan termasuk kesyirikan. Tapi kalau cinta yang menuntut adanya kerendahan diri, sebagai contoh cinta dengan berhala sampai kemudian menyembah-nyembah, meminta-minta, menghinakan dirinya di hadapan berhala, maka ini suatu kesyirikan. Ini makna tauhid, yakni masalah kecintaan. Mengesara Allah dalam hal kecintaan. Kemudian yang kedua, yakni annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Bahwasanya orang-orang musyrik, mereka itu cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar. Orang musyrik ternyata juga cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar. Tapi cintanya mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa demikian? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka itu menyekutukan bersama Allah dengan selainnya dalam hal kecintaan tadi. Li'annahum yani annal musyrikin yani asyraku ma'ahu yani ma'allah ghairahu. Yani ghairallah fiha yani fil mahabbah. Karena mereka itu menyekutukan Allah, menyekutukan bersama Allah dengan selain Allah dalam hal kecintaan. Mereka cinta kepada Allah, tapi di sisi lain mereka juga cinta kepada selain Allah. Bahkan mereka menyamakan cinta itu dengan cintanya kepada Allah. Maka ini syiriknya mereka. Meskipun mereka cinta kepada Allah, cintanya mereka tidak berguna, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tapi harusnya kita itu memposisikan cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Kemudian yang ketiga, yaitu anna syirka zulmun. Bahwasanya syirik itu adalah merupakan suatu kezaliman. Ini jelas ya. Ya. Dikatakan dalam ayat tersebut, walau yaral ladzina zalamu. Jikalau orang-orang yang zalim, ini orang-orang musyrik tadi, di sini dikatakan syirik itu adalah zalim. Di ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya inna syirka la zulmun 'adzim. Syirik ini benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik ini adalah kezaliman. Jangan dikira kalau zalim itu cuma menyakiti orang lain. Zalim kamu, bukan ini saja. Tapi melakukan kesyirikan juga zalim. Makanya kezaliman yang sangat besar. Karena zalimnya bukan kepada manusia, zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas kezaliman yang paling besar di antara kezaliman yang ada. Kemudian yang keempat, yakni al-wa'idu lil musyrikin yaum al-qiyamah. Yakni ancaman bagi orang-orang musyrik di yaum al-qiyamah. Yakni mereka itu akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan siksaan yang syadidul adab, dengan siksaan yang paling dahsyat, yang paling keras. Nah, di yaum al-qiyamah mereka itu akan diancam dengan siksaan yang seperti ini. Ini dua ayat yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masalah ketaatan. Di antara makna tauhid adalah ketaatan, mengesakan Allah dalam hal ketaatan dan juga mengesakan Allah dalam hal mahabbah, dalam hal kecintaan. Selanjutnya nanti masih ada satu hadis lagi. Bagaimana kita lanjutkan dia? Darinya sudah kurang bergairah ini. Kita cukupkan saja insya Allah untuk hadis ini. Dan juga pembahasan yang lain berkaitan dengan ini contoh-contoh kesyirikan, contoh-contoh perbuatan yang akan merusak tauhidnya seorang, insyaallah akan menyelesaikan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.